Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Quran hadis. Anda Abu Sulaiman, ikra. Tiga saja. Ganjil. Ahsan. Ijri. Angka. Tuh. Rawahul al-Bukhari fil adabil mufrad wa sahahahu al-Albani. Naam, san, ijlis. Indah. An Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bismillah, fa inna siya falyakrub yaminihi fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Rawahu Tirmidzi. Majlis. Ikram. Oh. Hadis ke Ana Aisyah. Iza akala ahadukum Ta'aman Falyakul Falyakul An-Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah, wa inna fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Ahsan, barakallahu bikum. Hadis pertama yang berkaitan tentang makan dan minum dengan membaca bismillah. Kalau lupa bacaan bismillah, apa bacaan yang dibaca? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bisa lupa di awal, tidak ingat baca bismillah, maka baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Hadis kedua berkaitan tentang minum. Hukum minum berdiri. Minum dalam keadaan berdiri dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang tadi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ketiga, hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu banyak. Dua di antaranya adalah yang disebutkan tadi. Kalau lupa baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Jangan minum berdiri. Nah, ini di antara akhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia. Hadis ketiga, baru menyebutkan tentang akhlak yang mulia. Inilah termasuk dari akhlak yang mulia, termasuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taudhibul Ahkam min Bulughil Maram. Kitab Taudhibul Ahkam merupakan syarah penjelas dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kitab Taudhibul Ahkam adalah disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan rahimahullah ta'ala. Ada banyak bab-babnya, akan tetapi yang kita ambil adalah bab yang berkaitan tentang adab. Sampai kita pada hadis 1276 di sini, sekarang kita masuk hadis Abi Hurairah. Masih berkaitan tentang permasalahan al-birru wasilah. Masih berkaitan tentang adab bab al-birru wasilah. Berbuat baik dan menyambung hubungan. Kita masuk hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya naffasa Allahu 'anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِم. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang tidak asing lagi di telinga kita namanya. Sahabat yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan. Beliau sahabat yang selalu bermulazamah belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyibukkan waktunya, hari-harinya untuk menuntut ilmu syar'i. Sibuk menuntut ilmu syar'i, hari-harinya banyak disibukkan dengan ilmu syar'i. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada beliau. Tiga wasiat yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tiga perkara. Salatu raka'atain duha, dua rakaat salat, dua rakaat duha. Wa an asuma min kulli syahrin thalathata ayyam, puasa 3 hari setiap bulan. Wa an utir qabla an anam, witir sebelum tidur. Witir yang afdal adalah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun di waktu itu ke langit dunia. Man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Dan seterusnya sesuai dengan teks lafaz hadisnya. Yang afdal adalah di sepertiga malam terakhir. Kenapa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk hari-harinya dengan ilmu, sibuk hari-harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir nanti akan menyibukkan beliau dan membuat beliau tidak sempat untuk witir di akhir malam. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, witirlah Abu Hurairah. Kalau untuk keadaan engkau yang seperti ini, witirnya sebelum tidur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu salat witir yang afdal secara asalnya itu di akhir malam. Namun tatkala seseorang tidak mampu di akhir malam, maka yang afdal adalah sesuai dengan kemampuannya. Yang afdal adalah sebelum tidur. Kalau dia tidak mampu bangun di akhir malam, kecapean misalnya, letih bangunnya, seringnya itu bangun ketika azan subuh sudah dikumandangkan, sudah mendengar ucapan as-salatu khairum minan naum, baru bangun. Seringnya seperti ini. Nah, untuk orang yang keadaannya seperti ini, salat witirnya sebelum tidur. Atau orang yang sibuk dengan talabul ilmnya, faedah, kemudian murojaah, sibuk ya, khawatir terlewatkan waktu karena dia sibuk dengan ilmu, maka witirlah sebelum tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah sahabat yang sangat mulia. Beliau banyak menghafal hadis Nabi SAW. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW mencapai aktsar min 1000 hadis. Lebih banyak dari 1000 hadis hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 1000 lebih hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu minal mukthirina fil hadis, termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Abu Hurairah, inilah pejuang kita. Inilah yang semestinya kita jadikan tuntunan, tauladan. Inilah yang semestinya kita semangati anak-anak kita untuk mengikutinya, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Bacakan sirah-sirah para sahabat, sirah-sirah Rasulullah SAW kepada anak-anak kita. Jadikan mereka cinta kepada para sahabat. Tanamkan rasa cinta kepada anak-anak kita kepada para sahabat Nabi SAW semenjak dini, semenjak kecil. Terangkan kepada mereka, ini Abu Bakar Siddiq seperti ini, Umar bin Khattab seperti ini, perjuangannya, kesemangatannya. Terangkan kepada mereka. Jadikan mereka itu cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Jadikan figur yang mereka teladan adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadikan demikian. Tidak kita seperti kebanyakan manusia menjadikan figur untuk anak-anaknya agar dicontoh dari kalangan orang-orang yang fusaq, fasik, min afsaqin nas, termasuk dari sefasik-fasik manusia, manusia yang tidak bagus, yang menyelisih syariat Allah, dijadikan figur tuh contoh si fulan, contoh fasik. Kita tidak demikian. Hendaklah kita menjadikan sahabat Nabi SAW sebagai figur teladan bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Tanamkan kepada mereka bahwa wajib bagi kita mencintai sahabat Nabi SAW. Ceritakan kepada mereka tentang sahabat Nabi SAW. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah SAW, mencintai sahabat Nabi SAW sebagaimana kita katakan tadi, hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, bukan dianjurkan. Wajib bagi setiap muslim untuk mencintai sahabat Nabi SAW. Wajib bagi setiap muslim untuk menanamkan di dalam hatinya kecintaan kepada sahabat Nabi SAW. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak lagi sebut nama para sahabat melainkan kebaikan yang dia sampaikan. Tidak boleh mencela sahabat Nabi SAW sedikit pun. Jangan ada celaan sedikit pun kepada sahabat Nabi SAW. Jangan sampai keluar dari lisan kita celaan sedikit pun kepada sahabat Nabi SAW. Wajib bagi kita semua masyarakat ahibbah barakallahu fikum untuk memuliakan mereka. Khilafan li Syiah, berbeda dengan mereka orang-orang Syiah. Syiah Rafidhah, mereka sangat benci kepada sahabat Nabi SAW. Mereka sangat tidak menyukai sahabat Nabi SAW. Mereka, sekian banyak ucapan-ucapan dari mereka yang sangat jelek terhadap sahabat Nabi SAW. Sampai mengatakan sahabat Nabi SAW, mereka semua, mereka semua kebanyakan kufar, murtad kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka murtad dari agama Islam, sahabat Nabi SAW. Ini keyakinan yang berbahaya. Keyakinan-keyakinan mereka orang-orang Syiah sangat berbahaya. Sangat berbahaya keyakinan kufur keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sebutkan dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh dari yang demikian ini. Mereka tidaklah mengamalkan syariat Islam, syariat yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ada pada mereka adalah celaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan mereka, penyelisihan mereka terhadap syariat Islam sangat banyak. Bukan satu, dua, tiga, tidak. Banyak. Banyak sekali penyelisihan mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Oleh karena itu, masyarakat ahibbah barakallahu fikum, semestinya bagi kita untuk mengetahui kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini. Kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam ini tujuannya apa? kita mengetahuinya? Tujuannya agar kita menjauhi, bukan tujuannya supaya kita ikut bergabung dengan mereka. Aradtu syarra la lisyarr, lakin litawqihi, wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa' fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkannya, akan tetapi litawqihi, untuk jaga-jaga, untuk waspada agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Kita mengetahui tauhid, wajib bagi kita untuk mengetahui syirikan. Kita mengetahui sunnah, kita diharuskan untuk mengetahui bid'ah lawannya. Bididdiha tatabayyanul asya. Dengan kebalikannya sesuatu itu akan menjadi jelas. Barakallahu fikum. Aku mengetahui kejelekan, tujuannya apa? Untuk menghindarinya, untuk menjauhinya, bukan untuk ikut bergabung di dalamnya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Oleh karena itu, ayuhal ahibba, barakallahu fikum, kenali kejelekan, kemudian jauhi, kenali kebaikan, kenali kejelekan, agar kita bisa selamat dari kebatilan, dan kita berada di atas jalan yang lurus. Inilah harapan kita semua. Dan ini semua tidak akan dicapai kecuali dengan cara talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan kejelekan dan kebaikan. Tidak kebaikan semuanya. Kejelekan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin menjauhinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an keutamaan tauhid, keutamaan berbuat baik, keutamaan al-iman, keutamaan amal saleh. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan kesyirikan, disebutkan perbuatan fahisyah, disebutkan perbuatan jelek, demikian. Al-Qur'an menyebutkan demikian. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan as-sunnah, disebutkan tauhid, disebutkan tentang kesyirikan, disebutkan tentang kebid'ahan, disebutkan tentang kejelekan. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin mengikuti yang baik dan menjauhi yang jelek. Barakallahu fikum. Ya Allah, karena itu tidak benar orang-orang yang mencukupkan dengan kebaikan saja, tidak ingin yang jelek-jelek. Nah, kita katakan tidak ingin yang jelek-jelek, akan tetapi kita mesti mengetahui yang jelek agar kita menjauhinya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis tersebut. Al-'afwu minkum 'ala al-ithalah, agak panjang tadi penjelasannya. Kita lanjutkan hadisnya dari keluar dari pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffata 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang memudahkan dari seorang muslim kurbatan min kurabid dunya, satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, naqqasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan darinya kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat nanti. Subhanallah, akan dimudahkan urusan akhirat kita kalau kita mudahkan urusan dunia saudara kita. Di akhirat kita akan melalui berbagai macam fase. Ketika matahari di atas kepala sudah mendekati, kemudian manusia terasa panas ketika itu, ketika menyeberang Shirath, ketika yang lainnya, banyak tahapan yang akan kita lalui pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan dengan mudah melaluinya dan dengan mudah masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, orang-orang yang banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka dia akan banyak mengalami kesulitan di hari tersebut. Di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan akhirat seorang hamba adalah ia memudahkan urusan dunia saudaranya. Subhanallah. Wa man yasara 'ala muhsirin yasara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan padanya urusannya di dunia dan di akhirat. Seorang sedang dalam keadaan sulit, kita datang memudahkan dia. Ini loh kemudahan. Subhanallah, lapang sekali rasa dadanya. Tenang sekali, masya Allah, dimudahkan oleh si fulan. Ini amalan yang sangat besar. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan baginya jalan dunia dan akhiratnya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang suka gemar menolong saudara-saudaranya muslim, yang tangannya ringan untuk membantu saudaranya, yang langkahnya ringan untuk melakukan kebaikan terhadap saudara-saudaranya. Allah akan mudahkan urusannya. Hadis ini subhanallah hiburan, hiburan bagi kita semua yang gemar membantu saudara-saudara kita. Hiburan bagi kita semua yang gemar ta'awun halal birri wa taqwa. Orang yang gemar ta'awun, senang berinfak, senang bersedekah, senang membantu, senang meringankan urusan saudara-saudaranya, urusan yang terjadi pada saudara-saudaranya. Hadis ini jadi hiburan bagi mereka. Hadis ini jadi hiburan bagi mereka. Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat bagi yang senang membantu saudaranya. Ini seorang muslim membantu seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Lantas bagaimana kalau yang dibantu itu dakwah? Subhanallah. Yang dibantu itu dakwah. Tentu janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih. Ketika seorang membantu dakwah, membantu urusan dakwah, tentu janjinya lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah maslahatnya lil ummah, untuk umat, untuk banyak umat, untuk banyak kaum muslimin. Ini maslahat dakwah. Terlebih lagi ketika seorang gemar membantu urusan dakwah, Allah Subhanahu wa taala tentu janjinya mengatakan akan memudahkan urusan orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita andil dalam hal ini. Kita semua memiliki andil dalam membantu saudara-saudara kita muslim, memiliki andil dalam membantu dakwah, membantu urusan-urusan kaum muslimin. Kita langsung saja ke ma yukhadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, hadza haditsun 'azim. Ini adalah hadis 'azim, hadis yang agung. Jami'un li anwa'in min al-'ulumi wal qawa'id wal adabi. Mengumpulkan macam-macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab. Wa hadhihi al-qit'atu allati ma'ana fiha arba'u faqarat kalimat. Dan yang hadis kita ini ada empat pembahasan. Dalam hadis ini ada empat pembahasan yang mulia. Al-ula yang pertama adalah man nafasa al-muslim kurbatan. Barang siapa yang meringankan dari seorang muslim kurbatan, suatu kesulitan, ilal akhir dan seterusnya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab al-Hanbali, al-kurbah, al-kurbah maknanya adalah asyidda al-azimah allati tuti'u sahibaha fil-kurb. Al-kurbah maknanya adalah asyidda al-azimah, kesulitan, kegentingan yang sangat besar yang menimpa seseorang. Watanfisuha an yukhaffaf anha anhu minha. Dan cara memudahkannya adalah membuat dia ringan dari musibah-musibah tersebut. Bagaimana caranya? Bi an yuzila anhu al-kurbah, dengan menghilangkan darinya kesulitan tersebut. Fatufarraju anhu qurbatuhu, dan hilanglah kesulitan itu darinya. Wa yazulu hammuhu wa ghammuhu, dan hilanglah kesedihan dan kesulitan itu darinya. Wa tafrijul qurbat babu wasi'un, memudahkan urusan kesulit, urusan yang sedang dalam kesulitan, babnya luas, pintunya luas. Kadang seseorang sulit dalam masalah hutang, kita bantu dia untuk melunasinya. Kadang seseorang kesulitan dalam membawa barang-barangnya, misal dia mau pergi, misal dia mau berdagang, kita bantu dia dalam membawanya. Kadang seseorang kesulitan dalam masalah pekerjaan, kita bantu dia untuk mencarikan pekerjaan. Babnya luas, pintunya luas, meringankan beban seorang ini, pintunya luas. Fa innahu yashmal kulla ma yalzamuhu wa yanzilu bil 'abdi min dha'iqatin, mencakup setiap yang ada pada seseorang dan yang seseorang itu terasa sempit padanya, yang seseorang itu terasa sempit padanya. Asalnya yang kedua, pembahasan yang kedua dalam hadis ini adalah man yasara 'ala muhsirin yasallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Qala ta'ala, Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau seseorang itu dalam kesulitan, ini ayat yang berbicara tentang permasalahan hutang, piutang. Dia minjam uang, tapi dia sulit. Sulit dia, merasa sulit untuk membayar. Sempit kehidupannya ketika itu. Misal janjinya tanggal 15, minjamnya tanggal 1. Tanggal 15 nanti saya bayar, insya Allah. Sudah sampai tanggal 15, sulit ya, ternyata belum sampai, belum bisa dia membayarnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sulit, maka tunggulah sampai dia dapat kemudahan. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib hukumnya menunda, menunggu. Menunda itu wajib ketika seorang yang dicintai itu dalam kesulitan, wajib bagi dia untuk menunggu. Wajib hukumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak boleh seorang mendesak, kamu ini gimana? Tidak boleh. Wajib bagi seorang untuk menunggu. Misal dia sudah menyampaikan uzurnya, afwan, sulit sekali, demikian, mohon maaf sekali, minta tunggal, mohon maaf. Bukannya saya main-main, saya tidak main-main, saya serius. Mungkin ya, sudah tidak mengapa. Wajib, hukumnya wajib kata para ulama, menunda, menunggu waktu sampai dia mendapat kemudahan, ini hukumnya wajib kata para ulama. Barakallahu fikum. Akan tetapi ayat ini tidak bisa dijadikan senjata bagi orang-orang yang suka menunda-nunda untuk membayar hutang. Karena ada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan maqlul ghani dhullun, menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan dia mampu, dzul, kedzaliman. Ayat ini yang berkaitan tentang seorang tidak mampu membayar, sulitnya. Wajib bagi seorang yang menghutangi untuk menundanya. Wa antasaddaqu khairul lakum, jikalau kalian bersedekah, sudahlah aku relakan sedekah untuk antum lah, itu tidak usah bayar. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian sedekahkan, kalian relakan, lebih baik bagi kalian. Lebih baik buat kalian kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. waduh berat mau merelakan, sayang-sayang, emang-emang katanya. Mungkin untuk ini, untuk itu ya sudah, kalau berat untuk mensedekahkan, tunggu waktunya sampai dia mampu. Menyedekahkan ini tidak wajib hukumnya, hukumnya sunnah. Sunnah, antum mau merelakan uang yang dipinjam oleh saudara antum, hukumnya sunnah. Akan tetapi ketika dia minta udzur dalam keadaan dia benar-benar tidak mampu, maka wajib bagi kita untuk menunda, untuk menunggu. Barakallahu fikum. Kelima, pilih dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, khairul lakum, lebih baik bagi kalian, atau pilih ini. Ya, tidak, masing-masing kita akan menjawab sesuai dengan keimanannya masing-masing. Masing-masing kita akan menjawabnya sesuai dengan keimanan masing-masing. Barakallahu fikum. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jikalau kalian relakan, kalian sedekahkan yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahui. Fa in darul gharim fi dain, menunda, menunggu orang yang dihutangi dalam masalah hutang ini, au ibrahu, atau melepaskannya, sababun qawi, sebab yang kuat, wa wa'dun, dan janji minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dua-duanya dapat keutamaan. Misal dia datang kepada kita minta uzur belum bisa bayar. Kita katakan tidak mengapa. Silakan sampai antum dapat kemudahan. Ini juga antum telah memudahkan saudara antum. Antum juga sudah memudahkan saudara antum dan mendapatkan janji yang disebutkan dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan padanya urusan dunia dan akhirat. Atau antum sedekahkan, relakan untuk antum. Ini lebih afdal. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuk antum urusan dunia dan akhirat juga. Dua-duanya sama, akan tetapi yang kedua lebih afdal dan lebih besar pahalanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 280 Qala Ibn Rajab, berkata Ibn Rajab Al-Hanbali, at-taysir 'alal muqsir yakunu bi ahadi amrayn, memudahkan orang yang dalam kesulitan itu dengan dua cara. Imma indaruhu wa dhalika wajib, ada kalanya dengan cara menangguhkan, menunggu dia sampai dia mampu untuk membayar hutang, dan ini hukumnya adalah wajib, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, hukumnya wajib. Wa inna bi wad'i anhu aw bi ihta'ihi ma yazuru bi ihsaruhu wa kilahuma fihi afdal. Ada kalanya dengan melepaskannya atau memberikan kepadanya apa yang bisa menghilangkan kesulitannya, dan kedua-duanya afdal, melepaskan atau memberikan jalan keluar agar kesulitannya itu hilang. Dua-duanya afdal, kata Ibn Rajab Al-Hanbali alaihi rahmatullah. Ini pembahasan yang kedua dalam hadis ini. Al-Zalifah yang ketiga, Masatara ala muslim, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Qala al-Nawawi, berkata al-Nawawi fil hadis, dalam hadis, istihbabu sitril muslim, dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk menutupi aib seorang muslim. Idza tara'a 'ala annahu 'amalun fa 'amila fahishatan, apabila terlihat dia melihat seorang muslim itu melakukan perbuatan yang maksiat, keji. Faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya perbuatan keji pada orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ketika seorang melihat seorang muslim melakukan kemaksiatan dan yang dilakukannya ini dengan tersembunyi, tidak tahu kan? Benar. Ketika seorang melakukan kemaksiatan tersembunyi, tidak boleh kita membongkarnya, tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Dia melakukan kemaksiatan tersembunyi, kita datang kepada dia, kita nasihat dia tidak boleh terpenuhinya. Saya sangat jazakallah khairan atas nasihatnya. Ku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tutup. Tutup. Ketika misal berjumpa dengan kawan-kawan, ngobrol rami-rami, jangan dibuka. Woi, si bulan itu aku ketemu dia melakukan kemaksiatan, dia mengatakan kalau dia sudah bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga dia dan selalu bertobat. Ini tanpa terasa ini sudah membongkar. Sudah membongkar, hati-hati. Jaga lisan kita, ya. Jaga lisan kita ketika kita sedang bersama kawan-kawan kita, jaga lisan kita. Ya, barakallahu fikum. Ini dia sudah melakukan kemaksiatan tersembunyi. Rasulullah SAW mengatakan, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang membongkar aib seorang muslim disebutkan dalam hadis yang lain, Allah akan bongkar aibnya, akan Allah kejar dia, walau fi jawfi baitihi, walaupun dia dalam rumahnya. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah mengatakan, amal ma'rufu bil fis'i, adapun orang yang ma'ruf dengan kefasikannya, terkenal dengan kejelekannya, tersebar kejelekannya, dia sendiri bahkan bangga dengan kejelekan yang dia lakukan, fala yastur alaihi, jangan ditutupi. Bedakan dengan orang yang melakukan maksiat dengan jahr, terang-terangan, dan orang yang melakukan maksiat dengan tersembunyi. Orang yang terang-terangan lagi bahasa fihi, gak ada libah padanya. Sampaikan kepada umat bahwa ini adalah jelek orang ini, tidak pantas, karena dia telah melakukan demikian-demikian, tidak pantas menjadikan teman. Ini buktinya dia melakukan dengan bangga, dengan bangga demikian. Dia sendiri yang membongkar aibnya, bukan kita yang membongkar. Dia sendiri yang membongkar aibnya. Barakallahu fikum. Kita hanya memperingatkan umat agar tidak mengikuti dia, agar tidak mengikuti kejelekannya. Li'anna sitra 'alaihi yatma'uhu fil fasad wal idza' wal intihakil muharramat. Karena kalau kita tutupi akan membuat dia semakin tenang dalam kerusakannya, dalam mengganggu orang lain, dalam menodai kehormatan-kehormatan Islam. Barakallahu fikum. Akan membuat dia semakin tenang, sampai membuat dia semakin tertipu terhadap dirinya sendiri. Membuat umat akan selalu mengikutinya. Nah, maka kita hati-hatikan umat dari yang seperti ini. Ini yang disebutkan oleh ulama kita. Barakallahu fikum. Bal 'alayhi an yarfa'ahu ila al-imam illa yakhudh min dhalika maqsadah. Bahkan semestinya bagi kita, kalau kita memiliki kemampuan, kita angkat masalah ini kepada imam, kepada penguasa kita, agar menghentikan orang ini. Barakallahu fikum. Karena kalau kita mau menghukumnya, bukan hak kita bukan waliul amr, kita bukan penguasa. Kita angkat kepada imam, kepada penguasa setempat, kalau kita memiliki kemampuan atas hal ini. Ar-Rabi'ah, yang keempat, pembahasan keempat dalam hadis ini, wallahu bi'aunil 'abdi ma kana al-'abdu bi'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Faman kana fi hajati akhihi fallahu ta'ala fi hajatihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolong dia. Bi taysir wa tashil wa li'an, dengan memudahkan dan membantu urusannya. Wa huwa wa'dun shadiqun min Allah ta'ala, ini adalah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad akhraja Tabrani bil Awsat, sungguh Al-Imam Tabrani mengeluarkan dalam kitabnya Al-Awsat hadis Umar, hadis yang marfu'. Apa hadis marfu'? Hadis marfu'. Siapa yang ingat hadis marfu'? Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tentang melihat sahih atau dhaif. Hadis marfu' dari Umar bin Khattab. Hadis ini masyhur. Wallahu alam, saya pernah dapati dalam kitab Sahihah ketika itu. Afdalul a'mal, amal yang paling afdal kata Rasulullah SAW, idkhulus surur 'alal mu'min, menggembirakan hati seorang mukmin. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Maknanya adalah menggembirakan hati seorang mukmin. Ini amalan yang paling afdal. Kasauta auratahu, engkau tutupi auratnya, engkau berikan pakaian kepada dia. au asba'ta jau'atahu, atau engkau kenyangkan dia yang sedang kelaparan, engkau berikan makanan agar dia kenyang. Au qadaita hajatahu, atau engkau tunaikan kebutuhannya, engkau bantu urusannya. Qala Mujahid mengatakan, sahibtu Ibnu Umar, aku menemani Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabiyun jalil, sahabat mulia. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Sahabat, anak sahabat. Mujahid tabi'in. Mujahid tabi'in. Tabi'in sama sahabat, Abdul sahabat. Mujahid mengatakan, aku pernah menemani Ibnu Umar di safar, dalam safar. Li'akdumahu, aku berusaha untuk berkhidmat kepada Ibnu Umar, membantu, melayani Ibnu Umar. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Fakana yakhdumuni, dia yang melayani aku malahan. Dia yang melayani aku, membantu urusanku. Subhanallah, Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita petunjuk, bisa mencontoh mereka. Setelah pernah soleh, masing-masing dari mereka ingin memberikan kebaikan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Fal hadis yadullu ala annahu ta'ala yatawalla i'anata man a'ana akhahu. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang yang menolong saudaranya. Sawa'un fi hajatil 'abdi allati yas'a fiha, sama saja dalam kebutuhan yang seorang itu berusaha untuk menggapainya, au fi hawaiji nafsi, atau pada setiap kebutuhan-kebutuhannya. Fayanal min 'aunillah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ma lam yakun yanaluhu bi ghairi i'anatihi, selama dia mendapatkan yang demikian itu bi ghairi i'anatihi, ma lam yakun. Sudah ada ya? Nah, penjelasannya sudah kita lewati semua ya. Tinggal tambahan-tambahan lafaz saja yang kesimpulannya itu sudah kita sampaikan semua. Apa yang kita sampaikan tadi? Kesimpulan dari hadis ini. Kesimpulan dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bakam rahimahullah. Tidak kita baca semua kitabnya, kan, tapi kita telah mencapai pada maksud dari kitab ini. Apa yang dimaksud oleh Syekh Abdullah Al-Bakam rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah agar bisa mengamalkan ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah agar senantiasa di atas jalan yang lurus ini, hasan mamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.